Kini ku harus bernafas tanpamu, yang meninggikan diriku yang selalu lemah tanpa dirimu. Yang kelembutan hatinya harus tersakiti oleh kekalahan.